ketika cinta diuji dalam bara asmara. Ketika cinta lepas terhempas, ketika cinta dirampas, terbang bagai kapas, dan hati harus lepas bagai tarikan nafas. Karena hanya Tuhan yang berhak dicinta, hanya Tuhan yang punya cinta. Cinta suci akan mengalir bagai air yang bermuara pada pengabdian dia. Di sini aku bersama sebongkar keberanian. Di sini aku bersama seberkas cahaya. Di sini aku menggenggam cinta. Hidup ini terbentang untuk dijalani, bukan untuk diringkas menjadi teori. Hidup ini terbentang memberi kita kesempatan untuk berbagi pikiran terdalam. Hidup ini terbentang menemaniku memperbaiki kesalahan. Mengatasi kerinduanku kepadamu. Di sini aku bersama sebongkah keberanian. Di sini aku bersama seberkas cahaya. Di sini sebuah harapan tak berujung. Sebab memahamimu adalah keberanian, memaknaimu adalah kesungguhan, dan menerimamu adalah ketegaran yang menggetarkan. Aku tak pernah bosan berharap, meski waktu tak kunjung usai. Sebab cinta menantang seribu zaman. Sebuah kerinduan yang tak berujung, sebuah harapan yang tak berujung, sebuah kerinduan yang tak berujung. Sebuah harapan yang tak berujung. Di sini aku bersama sebongkah keberanian. Di sini aku bersama seberkas cahaya. Di sini saat Aku terus saja belajar memahami ruang-ruang pikiranmu lewat tatap mata dan tutur katamu. Karena aku yakin Tuhan menyimpan banyak makna dalam setiap hal yang melintasi cakrawala ini.